ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الدين عزني الله إياكم Alhamdulillah, puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah, di mana Allah membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya pada Islam, pada iman, dan membimbing kita pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan petunjuk Allah dijadikan kita semua sebagai muslimin, mukminin. Dan Allah jadikan kita ahlu sunnah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allah ingatkan dengan ayat ini untuk kita supaya syukur ketika Allah membimbing kita dengan hidayah taufiknya. Allah ingatkan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah membimbing kami dengan petunjuknya pada keislaman ini, pada keimanan, dan pada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tentunya kita tidak mungkin akan menjadi muslimin, mukminin. Tidak mungkin kita menjadi ahlu sunnah di dunia ini kalau bukan karena petunjuk dan bimbingan Allah Ta'ala. Demikian pula tidak mungkin kita kelak di akhirat akan bisa masuk ke dalam surga Allah dan selamat dari azabnya kalau bukan karena petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan rahmatnya. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah akan kita lanjutkan untuk membaca kutip atau kitab kecil Mada Ta'rifu 'anil Akhirah. Apa yang Anda ketahui tentang akhirat? Di mana kita membahas kejadian-kejadian yang luar biasa yang akan dihadapi oleh setiap manusia ketika telah bangkit dari kuburnya. Setelah terjadinya hari kiamat. Namun tidak ada jeleknya kalau kami ingatkan selalu apa yang diingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tidak lalai dan tidak terlena dengan dunia, bahwa hari kiamat semakin dekat, tanda-tandanya pun semakin banyak dan semakin nampak, baik secara alami yang ada kejadian-kejadian alam ini ataupun secara syar'i, secara ilmi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita seperti dalam hadis Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna min asyratis sa'ah ay yurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yusrabal khamru yudhar zina. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh di antara tanda-tanda hari kiamat diangkatnya ilmu dan merajalelanya kebodohan. Allah mengangkat ilmu dengan diangkatnya para ulama, yakni wafatnya para ulama, sehingga semakin sedikit jumlah ulama yang ada, semakin besar umat manusia, sehingga mayoritas mereka tenggelam dalam kejahilan dan kebodohan, dalam kegelapan kejahilan. Kemudian apa yang terjadi? Kalau ilmu diangkat, kebodohan merajalela, pasti yang nampak kerusakan dari sisi agama. Sunnah semakin asing di tengah manusia, ahlus sunnah pun semakin asing di kalangan mukminin, apalagi di kalangan manusia. Rusak agama, merajalela syubhat dan bid'ah, tak terelakkan. Perpecahan pun semakin dahsyat, fitnah pun semakin berat. Ini disebabkan karena gelap, tidak adanya pelita yang bersinar dari para ulama, ataupun ada sedikit sekali jumlah mereka. Kebodohan semakin dahsyat merajalela, agama pun akibatnya rusak. Dirusak oleh manusia disebabkan karena kejahilannya terhadap agama. Dampak berikutnya atau ciri berikutnya, khamr pun menjadi minuman biasa, merajalela, bukan hanya dalam bentuk air yang diminum yang mengandung khamr, tapi seperti yang kita lihat sekarang ini, maraknya narkoba mengenai segala usia. Dan ingat hadirin yang dimuliakan Allah, Islam agama yang sempurna dan rahmat bagi manusia. Islam menjaga lima perkara. Yang paling utama, pertama, menjaga agama, sehingga kita dibimbing Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, tinggalkan bid'ah, karena bid'ah hanya akan merusak agama. Demikian pula ahlul bid'ah, mereka semua perusak agama, karena dengan munculnya bid'ah, orang semakin menjauh dari sunnah dan semakin terkubur sunnah. Kemudian ikhwafillah barakallahu fikum, ya, apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, khamr menjadi minuman biasa merajalela, ini akan merusak akal manusia. Padahal Islam menjaga akal manusia sehingga diharamkan khamr dan apapun yang memabukkan yang akan merusak akal manusia. Tentunya narkoba pun bagian daripada yang merusak akal manusia. Lebih-lebih kita lihat mereka pemakai narkoba, mereka kadang-kadang hilang rasa malunya, dan ini menunjukkan rusaknya mereka seperti orang gila, sehingga Islam mengharamkan itu semua. Sebenarnya kita bersyukur pada Allah, upaya penguasa dan pemerintah kita menanggulangi narkoba dengan sekian biaya yang besar, bukan sedikit. Namun sungguh itu belum mencukupi. Tentunya kalau kita kaum mukminin sama-sama sepakat untuk sama-sama pemerintah menanggulanginya, insyaallah paling tidak akan kecil peredaran yang terjadi, baik khamr maupun narkoba. Hadirin yang dimuliakan Allah, lihat akibat dari kejahilan yang merajalela, yang muncul pun aneh-aneh, kemaksiatan demi kemaksiatan, akal pun rusak, muncul juga keanehan-keanehan disebabkan karena akal mereka yang sudah rusak dan agama yang rusak. Seperti muncul kelompok LGBT, yang mereka ingin untuk dilegalkan agar mereka itu dianggap sebagai manusia, menuntut untuk diilegalkan hukum bagi mereka, dibolehkan kawin sejenis di antara mereka, wal'iyadzubillah. Ini dampak buruk dari rusaknya agama. Muncul lagi generasi di belakang LGBT yang sekarang sedang muncul marak, istilah kid zaman now. Sebenarnya kid zaman now ini adalah seperti orang Ambon bilang, kid zaman nanau, ya, bodoh terlalu. Masa anak kecil mau dibikin hancur masa depannya hanya dirusak dengan istilah kid zaman now. Dulu zaman millennium 2005 kurang lebihnya, sekarang 2000 sekian muncul istilah ini. Apakah kita muslimin akan membiarkan generasi ini dihancurkan? Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu tanda-tanda berikutnya, yadharuz zina, merajalela perbuatan zina. Ingat, kalau zina merajalela, berarti harga diri manusia, harga diri manusia, harkat martabat manusia telah dirusak. Nasab pun hilang, keturunan pun tidak jelas. Karena apa? Perzinahan melahirkan anak tanpa bapak. Ya, kalau binatang jelas, ya, mereka itu tidak ada nasab. Karena satu induk bisa banyak jantan yang mengawininya. Kayak ayam, tidak jelas siapa bapaknya. Tapi manusia, kalau perzinahan merajalela, sama dan binatang, tidak jelas siapa bapaknya. Dan ini hancur nasab manusia. Maka Islam melarang, jangan sampai kita merusak kehormatan diri-diri kita. Islam menjaga dan haram kita merusaknya. Juga Islam melarang kita merusak harta. Dan yang kelima, Islam melarang kita, yaitu dilarang kita menumpahkan darah, melakukan tindak pembunuhan. Islam sungguh menjaga lima perkara ini: agama, akal, juga menjaga kehormatan, menjaga harta, dan menjaga jiwa manusia. Namun di akhir zaman ini, semua lima perkara ini akan dirusak, dan akan rusak disebabkan karena rusaknya agama. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita berlindung pada Allah Ta'ala karena kejadian-kejadian ini yang diperingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terjadi dan nampak dengan kepala mata kita semua bisa menyaksikan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan untuk membahas kejadian-kejadian yang sangat mengerikan setelah terjadinya hari kiamat. Ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat, sungguh kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seperti yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan, yuksarun nas, manusia dikumpulkan nanti di hari kiamat, hufatan ghurlan, mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak mengenakan pakaian sehelai pakaian pun, tidak pula mengenakan sandal, dan belum dihitan mereka. Dan mereka sungguh dibangkitkan dalam keadaan seperti mereka awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis Sa'id ibn Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuksarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan, manusia dikumpulkan dari kiamat dalam keadaan tidak memakai pakaian selembar pun, dalam keadaan dia tidak memakai sandal, dalam keadaan belum dikhitan. Kama khuliqu, seperti mereka diciptakan. Summa qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana awal mula kami ciptakan manusia Demikian pula kami kembalikan dia. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ini sudah menjadi janji kami dan pasti kami melakukannya. Kata Allah demikian dalam Al-Quran. Wa awwalu may yuksa minal khalaik Ibrahim alaihi salatu wassalam. Manusia pertama yang diberi pakaian dari makhluk adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau bersabda, wa yukhadhu min ashabi birijalin dhatal yamini wa dhatal shimal, dan akan disingkirkan dari sahabat-sahabatku, ditarik ke kanan dan ke kiri. Lalu aku pun ketika melihat mereka-mereka yang dijauhkan dari sisiku, kata Rasulullah SAW, aku berkata, ya Rabbi ashabi, ya Allah, dia itu sahabatku. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma akhdasu ba'dak, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraqtahum. Sungguh engkau wahai Nabi, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah engkau meninggal dunia. Mereka selalu dalam keadaan murtad, jauh dan meninggalkan agamamu. Mereka jauh dari ajaranmu semenjak engkau berpisah dengan mereka. Maka kata Rasulullah SAW, fa'akulu kama qala abdus salih, aku hanya berkata seperti ucapan hamba Allah yang salih, in tu'adzibuhum fa'innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengazab mereka ya Allah, sungguh mereka itu hambamu. Namun jika engkau memberi ampun mereka, sungguh engkau maha perkasa, engkau maha bijaksana. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitupun beliau menghabarkan kepada kita ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak mengenakan kain sedikit pun, dan dalam keadaan begitu beliau menyatakan, idza kana yaumal qiyamah udniyatis syamsun minal ibadi hatta takuna kidamilin aw isnain. Bila nanti di hari kiamat manusia bangkit dari tempat kuburnya, matahari ketika itu didekatkan di ubun-ubun manusia, di atas ubun-ubun hamba ini hanya jarak sekitar 1 atau 2 mil. Hadirin yang dimuliakan Allah, kata Sulaim rahimahullah ta'ala, la adri milain, aku tidak tahu 2 mil yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah SAW ini. Apakah 2 mil ini jarak tempuh dari bumi 1600 meter kurang lebihnya 1 mil, atau mil yang dimaksudkan alladhi tuktahalu bil ain, stick yang dipakai untuk celak mata wanita seperti tusuk gigi itu yang pendek. Kalau hanya 2 tusuk celak mata itu, sungguh apa yang terjadi? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatashharuhum musyamsu fayakununa fil araqi biqadri a'malihim. Manusia pun meleleh kepanasan karena terik panas matahari, sehingga mereka tenggelam dalam keringat-keringat mereka sesuai dengan kadar amal mereka. Faminhum may ya'khudhu ila 'uqbayhi wa minhum may ya'khudhu ila rukbatayhi. Ada yang tenggelam sampai batas pundaknya, lehernya, ada sampai batas dia punya lututnya, ada juga sampai pertengahan daun telinganya sehingga tenggelam separuh hidungnya. Dia berjalan timbul tenggelam karena dia berdiri tenggelam hidungnya, terpaksa dia harus naik turun. Bahkan kata Rasulullah SAW, ya, wa minhum may yuljimu iljaman, ada yang mereka justru ditenggelamkan, benar-benar tenggelam. Sampai dikatakan para ulama, andaikan kapal berlayar di keringat mereka manusia ketika itu, pasti kapal pun bisa berlayar karena dalamnya keringat manusia menenggelamkan mereka. Nas'alullah salamul afiyah hadirin. Bayangkan kita yang kepanasan di dunia masih bisa berteduh, masih bisa minum air yang sejuk. nikmat ini apakah akan kita kufuri? Allah siapkan di rumah-rumah Allah, masjid-masjid, kita bisa berteduh dengan teduh yang suasananya sangat-sangat tenang. Kita bisa berzikir, sholat berjamaah. Namun bagi orang-orang yang tidak mendapat hidayah, sulit untuk mendekat kepada rumah Allah di dunia ini. Padahal nanti di akhirat itu akan menjadi sebab dia akan mendapat naungan dari Allah. Lihat, dari 7 golongan yang akan dinaungi Allah adalah rajulun ma'alakun qalbuhu bil masajid, orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Ketika di masjid dikumandangkan suara azan, segeranya ia datang memenuhi suara azan panggilannya untuk sholat berjamaah. Ketika di masjid disuarakan ta'lim, pengajian-pengajian qiraah Quran atau ta'lim tafsir Quran dan yang semisalnya, dia pun menghadirinya, duduk di majlis-majlis ilmu. Karena cintanya hati mereka terhadap rumah Allah, keterkaitan hati mereka dengan masjid. Hadirin, jangan sampai kita kebalikannya, seakan-akan keterpaksaan saja kita di masjid, sehingga sholat pun secepatnya ingin segera pergi meninggalkan masjid. Tidak betah untuk duduk lama di masjid. Padahal di masjid didengar zikir, didengar kajian ilmiah. Subhanallah hadirin, mari kita perbaiki. Kita perbaiki, jangan sampai kita menyesal nanti. Ketika kita butuh perlindungan, ketika kita butuh pertolongan di hari yang seperti ini, siapa yang bisa menolong? Tidak ada lain kecuali hanya Allah. Nah hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau Rasulullah SAW mengingatkan ini semua kejadian yang sungguh sangat-sangat berat dihadapi oleh seluruh manusia, kecuali mereka-mereka yang dinaungi Allah, yang dilindungi Allah, yang diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang mukmin. Mereka adalah ahlus sunnah, firqatun najiyah, kelompok yang selamat di dunia, selamat dari segala syubhat, selamat dari segala bid'ah, khurafat, syirik, begitupun di akhirat. Karena mereka dalam kondisi yang berat seperti ini, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di tepi telaga hautnya, dan beliau memandang umatnya, siapa di antara manusia yang menjadi umatnya, kemudian akan didekatkan oleh Allah menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengetahui siapa umatnya dan siapa yang bukan umatnya. Dan beliau tahu siapa mereka umatnya yang setia mengikuti sunnahnya, siapa umatnya yang mereka mengingkari sunnahnya. Lihat dalam surat Ali Imran, Allah telah sebutkan, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, kata Allah, hari itu putih wajah-wajah manusia, juga di hari itu hitam legam wajah-wajah manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, putih wajah mereka itulah manusia yang dimaksud ahlus sunnah. Mereka adalah pengikut setia Nabi sallallahu alaihi wasallam, putih wajah mereka. Adapun yang hitam legam wajah mereka itu adalah ahlul bid'ah. Hadirin wal iyadzubillah, nas'alullah salamah afiyah. Hitam legam mereka wajahnya, sehingga seperti yang Allah katakan, hal ataka hadisul ghasyiah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Belumkah datang pada kalian berita hari kiamat yang ketika itu wajah mereka ketakutan dan sangat-sangat sedih dan menyesal, kekhawatiran dan ketakutan menyelimuti wajahnya. Kenapa? Amilatun nasibah, sebab amal mereka selama di dunia sia-sia. Itu amalan ahlul bid'ah. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, makanya jangan kita berdalil, oh ini kan bid'ah hasanah. Tidak usah kita sibuk dengan urusan bid'ah hasanah ini. Yang sunnah sudah pasti kerjakan. Kerjakan, jangan sampai kita tertipu dengan label bid'ah hasanah, padahal itu benar-benar bid'ah. Kita terjerembab dalam kebid'ahan dan Allah tidak akan terima amal kita. Perhatikan hadirin, beliau tidak akan pangling dan tidak akan keliru memberi syafaat dari umatnya ini. Siapa yang akan minum telaga hautnya Nabi? Coba perhatikan dalam hadis berikut ini, riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin haudan wa innahum yatabahuna ayyum aktsaru waridatan wa inni arju an akuna aktsarum waridah." Sungguh tiap-tiap nabi mereka mempunyai haud, telaga yang besar seperti danau, dan sungguh mereka para nabi berlomba berbangga siapa yang paling banyak pengikutnya yang minum dari haudnya. Dan sungguh aku, kata Rasulullah SAW, berharap kiranya kalian menjadi umat yang paling banyak yang minum di telaga haudku. Hadirinya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau memberikan berbagai macam sifat haud beliau untuk memberikan motivasi kepada umatnya supaya semangat mengikuti sunnahnya, agar nanti di akhirat benar-benar nampak cirinya dan mendapat syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, ya, beliau Rasulullah SAW juga menyebutkan, "Yud'a ummati hurran muhajjalin min asharil wudu." Umatku akan dikenal dengan tanda khusus pada mereka, terpancar cahaya putih berkilauan dari bekas-bekas wudunya, dari mukanya, tangannya, kepalanya, telinganya, kakinya, nampak terpancar cahaya putih berkilauan. Hadirin, kita tanya, apakah mesti setiap orang yang berwudu akan mendapatkan seperti ini? Mestinya begitu kalau wudunya benar. Namun disebabkan banyak orang yang tidak perhatian dengan wudunya, tidak menyempurnakan wudunya, akibatnya tidak mendapatkan pahala yang seperti dikhabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka hadirinya dimuliakan Allah, perhatikan, jangan sepelekan urusan wudu. Sempurnakanlah, karena ini akan menghapus dosa-dosa kita dan nanti di akhirat akan menjadi ciri khusus bagi kita. Siapa dari umat ini yang benar pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadirin, kalau Nabi tidak mengatakan, kamu kalau mau wudu baca doa dulu, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari, Nabi enggak suruh itu. Jangan lakukan itu. Kalau Nabi menyuruh kita wudu, engkau hirup air ke hidung sekaligus bersama engkau kumur-kumur, hisab, keluarkan, istinsab, lakukan. Ketika mengusap kepala dari tempat tumbuh rambut depan ke belakang sampai di kofah, kofah tempat sendi yang bisa digerakkan, ya, tengkuk sini ke depan lagi, bukan sekedar dipercikan di jidatnya, diperciki air. Begitupun ketika menghirup air ke hidung, bukan dipercikan ke hidung, dihirup. Maka perhatikan betapa banyak saudara kita kaum muslimin memperhatinkan wudu mereka masih belum sempurna dan mencukupkan dengan kekurangannya, tidak mau belajar lagi padahal menginginkan syafaat Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah, perhatikan, beliau menjelaskan besar ukuran haud yang Allah janjikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadis Anas ibni Malik radhiyallahu an, Imam Bukhari Muslim meriwayatkannya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna qadra haudi kama baina Aila wa San'a min al-Yaman." Sungguh ukuran besarnya telaga haudku seperti jarak antara Aila dan San'a di negeri Yaman. Wa inna fi min al-abariq bi adadin nujumis sama, di dalam telaga itu disediakan gelas-gelas, cangkir-cangkir sebanyak bintang di langit. Untuk mereka umat ini yang setia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru beliau menjelaskan sifat airnya, asyaddu bayadan minal laban, lebih putih dari air susu, ahla minal asr, lebih manis dari madu. Dan hadirinya dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, berita-berita yang seperti ini mestinya membuat kita semakin semangat untuk mencari jalan bagaimana kita selamat nanti di hari yang amat sangat berat. Jangan kita terlena. Luangkan waktu sesaat bainal maghrib wal isya, duduk zikir untuk kita dengarkan ilmu, supaya kita termasuk orang-orang yang dikatakan Rasulullah SAW, rajulun mu'allakun bil masajid. Ya, memang kita cinta istri, kita cinta anak, tapi apakah salah kalau kita duduk sejenak? Yakinlah tidak akan mengurangi perhatian kita pada mereka. Justru ini dalam seberangka menyelamatkan diri dan keluarga kita dari api neraka. Butuhnya kita akan ilmu. Hadirin, di balik ini ada orang-orang yang seperti beliau beritakan tadi. Nabi kenali mereka, tapi mereka diusir dari telaga hautnya Nabi SAW. Dalam hadis Imam Bukhari juga, sama dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaridanna alayya nas min ashabil haud, benar-benar akan mendekat untuk minum di telaga haudku orang-orang dari kalangan sahabat-sahabatku, hatta idza araftahum, sehingga ketika aku telah mengenali mereka dan melihat mereka. Nabi kenal, tahu mereka. Tiba-tiba ketika mereka sudah dekat dengan hautnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, uktuliju duni, mereka dilempar, dibuang jauh dariku. Fa'akul, aku pun berkata, ashabi, itu dia sahabatku ya Allah. Maka fayuqaluli, dikatakan padaku, la tadri ma ahdasu ba'dak, engkau wahai Nabi tidak tahu, ma ahdasu ba'dak, apa yang mereka bikin-bikin sesudahmu. Lihat hadirinya dimulakan Allah, ini semua akibat dari muhdatsatil umur, dari perkara-perkara baru yang mereka ada-adakan dalam agama yang tidak diajarkan Nabi, alias bid'ah yang mereka lakukan. Tidak menyelamatkan sama sekali. Bid'ah membuat sengsara. Di dunia membuat tersesat. Di akhirat membuat menyesal. Sengsara sepanjang masa. Lihat. Ini sahabat-sahabat Nabi. Hidup pernah bersama Nabi. Mengenyam apa yang diajarkan Nabi. Beriman bersama Nabi. Tapi setelah Nabi wafat, mereka ternyata murtad. Mengingkari ajaran Nabi. Ketika muncul Mus'ab al-Kazzab, sebagian ada memang yang ikut Nabi palsu ini. Ada juga muncul orang-orang murtad, ingkar zakat, ingkar sholat, yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nabi waktu itu sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia. Kemudian hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, untuk menjadi renungan bagi kita semua, bahwa nanti di hari kiamat, ketika orang sudah dihadapkan kehadapan balasan amalnya, surga atau neraka yang diterimanya, sungguh ketika itu orang berusaha bagaimana cara untuk selamat, namun apalah artinya usaha ketika itu, tidak lain hanya usaha sia-sia belaka. Kecuali orang-orang yang mendapat rahmat Allah, dengan sebab di dunia memang sudah menjadi telah berbekal beramal saleh. Lihat ya filah barakallahu fikum, hari itu saking dahsyatnya kejadian hari kiamat, sampai anak dia lari dari orang tuanya, dari bapaknya, dari ibunya, dari saudaranya, bahkan seorang ayah rela menjadikan anaknya sebagai tebusannya. Perhatikan apa yang Allah katakan, kejadian yang sangat mengerikan. Jangan kita bangga di dunia punya fam mulia, atau kita menjadi golongan orang-orang yang mulia disebabkan nasabnya, punya nasab yang mulia. Hadirin, keturunan raja dan semisalnya. Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 101, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Maka ketika telah ditiup sangkakala, manusia bangkit dari kubur-kubur mereka, tidak ada lagi nasab antar mereka hari itu, dan mereka tidak bisa saling meminta bantuan dan minta tolong satu sama yang lainnya. Karena dahsyatnya hari itu, hadirin, putus seluruh nasab. Dan sungguh ini kejadian yang sangat mengerikan. Allah katakan dalam ayat yang lain, yubassaruhum yubassarunahum, yakni ketika itu Allah tampakkan hakikat yang sesungguhnya, apa yang akan mereka dapatkan. Maka kata Allah dalam ayat berikut di surat Al-Ma'arij ayat 11-16, Allah menyebutkan, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatil lati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunjih. Kata Allah, hari itu orang-orang yang berdosa, mereka berangan-angan, mereka berharap seandainya bisalah ditebus siksaan yang Allah ancamkan baginya, siksaan yang Allah berikan baginya ketika itu. Andaikan bisa ditebus dengan anaknya, pasti dia akan jadikan anaknya sebagai tebusan, atau mungkin saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya. Dan hadirin, bahkan kata Allah Ta'ala, seandainya semua yang di bumi menjadi miliknya bisa dijadikan tebusan, dia akan menjadikan tebusan untuk menyelamatkan dirinya. Kalla, kata Allah, tak bisa, tidak bisa. Innaha lazha, sungguh tetap dia akan Allah jerumuskan ke dalam neraka. Hadirinnya dimuliakan Allah, nazza'ata lisyawa, Allah jerumuskan ia ke dalam neraka sebagai tempat balasan bagi dosa-dosa yang dia perbuat selama di dunia. Lihat hadirin, di dunia dia tentunya bangga punya anak, senang dan cinta punya anak, bahkan demi anak dia telah bersusah payah mencari nafkah siang malam. Tapi apa artinya ternyata dia lupa, tidak beramal soleh, sehingga ketika dihadapkan dengan siksaan neraka, dia rela anak yang dulu sangat dia cintai, bahkan istrinya, keluarganya, temannya, sahabatnya yang dulu dicintainya, rela kalau memang boleh dijadikan tebusan, yang penting dia selamat biar anaknya di neraka tidak apa-apa. Putus nasab, hadirin. Subhanallah, bahkan Allah katakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 18, walladzina lam yastajibu lahu law anna law ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadau bihi. Orang-orang yang mereka di dunia memang tidak pernah memenuhi seruan Allah, tidak mengikuti petunjuk Allah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka dihadapkan neraka, mereka mengatakan seandainya mereka memiliki semua harta yang di bumi, ya, ditambah lagi semisal itu, tentunya kalau boleh dijadikan tebusan, pasti mereka akan menebus dengannya. Ulaika lahum su'ul hisab, mereka itu adalah orang-orang yang jelek hisabnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis Imam Bukhari, hadis yang sahih, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u bil kafir yaumal qiyamah, didatangkan orang kafir di hari kiamat, lalu ia ditanya, ara'aita law kana laka mil'ul ardi dahaban akunta taftadi bihi, bagaimana pendapatmu andaikan bumi semua dengan seluruh isinya menjadi emas milikmu, apakah engkau akan menukarkan untuk menebus siksaanmu ini? Orang kafir tadi mengatakan, na'am, pasti ya Allah benar. Maka dikatakan kepada dia, kuntu sa'altu kamahu aisar min dalik, aku meminta yang lebih ringan darimu, dari yang ini, ya, dari perkara itu. Sa'altu ka'ala tusyrika bisya'an, aku meminta engkau di dunia jangan kau sekutukan aku dengan sesuatu pun. Fa'abaita illa syirk, engkau abaikan, bahkan engkau tetap berbuat syirik, sehingga ini akibatnya. Lihat hadirin, akibat dari kesyirikan, penyesalan yang luar biasa. Sama akibat dari kebid'ahan, penyesalan yang luar biasa. Jangan kita bangga biar bid'ah banyak jamaahnya, biar bid'ah banyak anggotanya. Jangan bangga, tidak bisa menyelamatkan mereka. Walaupun sejagat ini semua menjadi jamaah dia, membaiat dia, kalau dia bid'ah, neraka. Tidak tawar-tawar. Kata Rasulullah SAW, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sama dengan syirik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Masih ada waktu. Baik, bacakan satu hadis lagi hadirin. Lihat kejadian berikut. Betapa ngerinya, sampai Rasulullah SAW mengatakan kejadian yang sangat menakjubkan, yaitu kata Rasulullah SAW, yuta yaumal qiyam bi an'umi ahli dunya min ahli nar. Allah akan datangkan dari kiamat nanti manusia dari penduduk bumi yang paling nikmat kehidupannya, paling bahagia di dunianya, melimpah hartanya, mewah kehidupannya, namun dia min ahli nar, dari penduduk neraka. Hadirin, apa yang terjadi? Yuta yaumal qiyamah sibhu finnari sibhah wahidah, didatangkan dia di hari kiamat dicelupkan dalam neraka satu kali celup, ya. Kemudian dikatakan kepada dia, ya ibni Adam, hal ra'aitu khairun qat, wahai anak Adam, apakah pernah engkau lihat kebaikan selama di dunia? Hal marra bika na'imun qat, apakah pernah engkau rasakan nikmat selama di dunia? Orang ini menjawab, la wallahi, tidak demi Allah ya Rabbi, ma ra'aitu khairan qat, aku tidak pernah lihat kebaikan sama sekali. Ma marra bi na'imun qat, tak pernah aku rasakan nikmat sama sekali. Lihat, dia lupa dengan nikmat yang ada di dunia selama dia hidup. Karena apa? Neraka yang dirasakan begitu berat, sehingga seakan-akan tak pernah dia dapatkan nikmat sama sekali. Sebaliknya, Rasulullah SAW mengatakan, yusbihu sibhatan fil jannah, summa yusbihu sibhatan fil jannah. Kemudian ada seorang yang di dunia ini, manusia yang paling fakir hidupnya, sakit-sakitan hidupnya, melarat hidupnya, sering laparnya, dan berbagai ujian yang lainnya, tapi dia penduduk surga, dicelupkan ke surga sesaat. Lalu Allah tanya dia, dikatakan kepada dia, dan manusia mendengar, hal ra'aita busan, hal marabika busan qat, apakah pernah engkau rasakan kesedihan, pernahkah engkau rasakan kesengsaraan? Orang ini menjawab, la wallahi ya Rabbi, tidak demi Allah ya Tuhanku ya Rabbku, ma ra'aitu busan wa ma marabi bus, tidak pernah aku lihat, ya, kesedihan, tidak pernah aku rasakan kesengsaraan sama sekali. Lupa dia dengan kesengsaraan selama di dunia, karena surga telah didapatkannya. Hadirin, perhatikanlah hadis-hadis, ayat-ayat ini semua untuk kita jadikan motivasi kita. Tidak ada alasan kita menjauhkan diri dari masjid, menjauhkan diri dari majlis ilmu, tidak ada alasan. Apalagi meninggalkan majlis ilmu yang ini bekal untuk menjadikan kita semakin takwa kepada Allah. Ingat, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling dekat, paling mulia di sisi Allah, siapa yang paling takwa? Tapi kalau kita tidak berupaya, tentunya hanya khayalan semata. Barakallahu fikum ikhwah, mungkin sampai di sini kajian kita. Dan insyaallah akan kita sambung pada pertemuan-pertemuan berikut. Barakallahu fikum. Yang hak datang dari Allah, mari kita imani dan kita jadikan sebagai pelajaran. Yang salah keliru dari kami, kami taubat kepada Allah Ta'ala, berlindung dari syaitan yang terkutuk. Subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.